Ya, halo kakak. Yang masih dari ragu-ragu sahabat Lorenza. Ada Tera Jana. Iya, Vikita. Oh iya Mbak Vikita. Amin Ortid Mas Armin Obi. Ayy. Ya, dan masih bersama dengan Lorenza.